بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang memasuki bab yang baru, bab yang ke-7. As-Sabi'u, al-babu as-Sabi'u, bab yang ke-7. Ta'ajjubi wa tafdhili, tentang ta'ajjub dan tafdhil, tentang bentuk ta'ajjub dan bentuk tafdhil. Awalan yang pertama, at-ta'ajjubu, ta'ajjub, yakni untuk menunjukkan takjub. Jadi takjub dari bahasa Arab, ta'ajjub, kagum, heran, takjub, yang semisalnya. Ini ta'ajjub. Dalam bahasa Arab ada satu bentuk ungkapan, bentuk kalimat untuk menunjukkan ketakjuban atau kekaguman ataupun keheranan terhadap sesuatu. Dan ini insya Allah akan dibahas dalam pelajaran kali ini. Dan itu disebut dengan ta'ajjub. Lid ta'ajjubi al-istilahiyyi sighatani. Pada ta'ajjub istilahi, yakni ungkapan untuk menunjukkan takjub atau kagum atau heran ya, secara istilah ya, itu ada dua bentuk. Jadi ta'ajub istilah ya tadi, ungkapan ya, kalimat ya, susunan kalimat yang digunakan untuk menunjukkan kekaguman, ta'ajub ataupun yang semisalnya ya, ungkapan tersebut, ta'ajub istilahi tersebut, ini mempunyai dua sirah, mempunyai dua bentuk ungkapan, dua bentuk kalimat. Huma, yakni keduanya, kedua bentuk sirah ta'ajub tersebut, ma'af'ala, ini yang pertama, dan yang kedua, af'il bihi. Ini dua sirah ta'ajub, yang pertama ma'af'ala, dan yang kedua af'il bihi. Kedua sirah ini sebagai wazan ya, sebagai pola yang akan diterapkan, akan bisa diterapkan pada kalimat-kalimat untuk ta'ajub tersebut. Wasighatul ula fiha fi'lun. Pada sirah yang pertama terdapat fi'al. Sirah yang pertama yakni ma'af'ala, di sini terdapat fi'al. Huwa af'ala, yakni fi'al af'ala. Jadi pada sirah ta'ajub itu ada fi'alnya, yakni af'ala pada sirah yang pertama. Wasaniyatu fi'luha af'il, dan pada sirah yang kedua fi'alnya adalah af'il. Ini jadi sirah ta'ajub itu mengandung fi'al ya, mengandung fi'al pada masing-masing sirah. Yang pertama af'ala, yang kedua af'il ya. Untuk lebih jelasnya, af'ala itu bentuk madhi, kemudian af'il ini bentuk amr ya, dari sisi bentuknya ya, tetapi kemudian digunakan dalam bentuk ta'ajub, dalam sirah ta'ajub ini. Walaqad wada'na huma dan sungguh kami meletakkannya di sini, meletakkan kedua sirah ta'ajub ini di sini dalam pembahasan mustaqat, terkait dengan mustaqat huna di sini, ma'al mustaqati, bersama dengan mustaq, bersama dengan mustaqat, bersama dengan isim-isim mustaq. Kenapa? Rahma annahuma fi'lani, meskipun keduanya itu termasuk fi'al, af'ala dan juga af'il itu termasuk fi'al, bukan isim. Ya. Kalau dilihat pembahasan mushtaq pada sebelumnya, yang termasuk mushtaq, isim-isim mushtaq, itu adalah bentuk isim. Ya. Tetapi di sini, kedua silah ta'ajub, walaupun keduanya itu termasuk fi'al, merupakan fi'al, tetapi diletakkan di sini bersamaan dengan pembahasan isim-isim mushtaq. Kenapa? Li'annahuma fil haqqi fi'lani jamidani. Karena keduanya, kedua bentuk ta'ajub, kedua fi'al ta'ajub tersebut, fil haqqi dalam kenyataannya, fi'lani jamidani adalah dua fi'al jamid. Af'ala dan af'il ini adalah fi'il jamid. Artinya tidak bisa mengalami perubahan menjadi bentuk yang lain dalam penggunaan ta'ajub. Ya. Faka'annahuma yushabbihani al-asma'a, maka seolah-olah keduanya, kedua fi'il ta'ajub tersebut menyerupai isim. Ya. Menyerupai isim. Ini. Jadi kalau af'ala dikatakan sebagai bentuk madhi, ya bentuknya hanya itu saja. Tidak bisa kemudian dibentuk menjadi mudhari ataupun amr. Demikian pula dengan af'il, itu bentuknya lafadznya amr. Tidak ada atau tidak bisa dibentuk menjadi madhi ataupun mudhari ketika digunakan sebagai ta'ajjub. Ya, ketika digunakan sebagai ta'ajjub dalam sighah ta'ajjub. Jadi bentuknya hanya itu, af'ala dan af'il. Tidak dibentuk ke bentuk yang lainnya, madhinya atau mudhari'nya ataupun amrnya. Ini. Sehingga karena demikian keadaannya jamid, tidak bisa ditasrif, dibentuk ke yang lain, ke bentuk yang lain, maka dia menyerupai isim sehingga dimasukkan dalam pembahasan mustaqat ini. Ini. Disertakan dalam pembahasan mustaqat ini. Ini alasan dari penyusun kitab ini. Baik. Wa huma aidan yustaqani ala hadzal wazni min fi'li bi syurutin muayyanatin. Dan keduanya, kedua fi'il ta'ajub tersebut itu juga dibentuk mengikuti wazn ini, dari suatu fi'il, bi syurutin muayyanatin, dengan syarat-syarat tertentu. Ya, jadi fi'il ta'ajub dibentuk dari suatu fi'il mengikuti wazan tersebut, af'ala ataupun af'il, ini dengan ada syarat-syarat tertentu. Ya, tidak sembarang atau tidak semua fi'il kemudian bisa dibentuk dengan semacam ini. Ya. Hiya allati tahammuna fi hadzal darsi, dan itulah yang menjadi keinginan atau menjadi maksud kita. Ya, tujuan kita, ya, kepentingan kita dalam pelajaran ini. Ini yang akan dibahas insyaallah. Wa syurutu siyaghatihima, dan syarat-syarat pembentukan keduanya, pembentukan kedua fi'il ta'ajub tersebut, ala hadainil waznaini, dengan dua wazan ini, yakni ma'af'ala dan af'il bihi. Syarat-syaratnya ma yali berikut ini. Syarat-syarat pembentukan keduanya, kedua fi'il ta'ajub menjadi wazan ini sebagai berikut. Awalan yang pertama, ayyakuna hunaka fi'lun. Ya, di sana harus ada bentuk fi'ilnya. Ya, harus ada bentuk fi'il. Fala yustaqani minal asma'i allati la af'ala laha, maka tidak bisa dibentuk dari isim-isim yang tidak mempunyai fi'al. Ya, jadi fi'al ta'ajur, sirah ta'ajur, itu hanya bisa dibentuk dari kata-kata yang mempunyai fi'al. Adapun dari isim-isim dari kata-kata yang tidak mempunyai fi'al, maka tidak bisa dibentuk menjadi ta'ajjub. Wahakadha, contoh ya, dan demikianlah, la nastati'u an nata'ajjaba min kalimati himarun. Kita tidak bisa membuat sighah ta'ajjub, an nata'ajjaba, membuat sighah ta'ajjub min kalimati himarun, dari kata himar. Himarun, keledai, ini tidak ada bentuk fi'ilnya dari kata ini, sehingga tidak bisa membuat bentuk ta'ajjub. Fanakula ma'ahmarahu, sehingga kita katakan ma'ahmarahu. Tidak bisa semacam ini. Dari himarun, kemudian dibentuk ta'ajjub menjadi ma'ahmarahu, ini tidak bisa. Kenapa? Karena himarun ini tidak ada fi'ilnya. Tidak ada fi'il dari kata ini yang bermakna khas, yang bermakna sama. Yang bermakna himar, terkait dengan himar, keledai. Sehingga tidak bisa dibentuk menjadi ta'ajjub. Kalau ada fi'il hamira misalnya, sepertinya yang nampak ini fi'ilnya, karena hurufnya sama, himarun ya, huruf pokoknya ya, ha mim ra, kemudian di sana ada fi'il hamira ya, hurufnya sama, tetapi itu bukan fi'il dari himarun. Kenapa? Karena maknanya berbeda ya, jadi yang dimaksud fi'il dari isim itu yang maknanya sama. Kalau maknanya berbeda, maka itu bukan fi'ilnya ya. Himarun apa? Keledai. Ya, kalau hamira bermakna merah, ya, warna merah, berwarna merah. Jadi tidak sama artinya, tidak terkait. Sehingga fi'il hamira itu bukan fi'il dari himarun. Dan karena himarun tidak ada fi'il, maka tidak bisa dibentuk menjadi ta'ajjub. Ya. Wala min kalimati lisan, dan tidak pula dari kata listen, fanakula ma alastahu, ma alastahu, ya, sehingga menjadi ma alastahu. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena listen itu isim tidak mempunyai fi'al, sehingga tidak bisa dibentuk ta'ajjub, tidak bisa menjadi ma alastahu. Ini tidak bisa. Ini keliru. Ya, ma ahmarahu, ma alastahu, ini tidak bisa. Ini keliru. Ya, bukan ta'ajjub, tidak bisa menjadi ta'ajjub. Ini lisun pencuri ya, sarifun semakna dengan sarifun pencuri. Ini. Dan juga kalau dilihat dari sisi arti, kan jika tidak bisa, alangkah keledainya, alangkah pencurinya. Dari sisi arti kan tidak cocok, tidak kurang bisa dipahami. Ini. Tapi yang jelas di sini, ketika isim itu tidak mempunyai fi'al, maka tidak bisa dibentuk menjadi ta'ajjub. Salian, syarat yang kedua. Ayyakunal fi'lu sulasiyan. Fi'il tersebut, ya, keadaannya sulasi. Ya, sulasi. Artinya apa sulasi? Ya, sulasi mujarrad. Ya, kalau disebut sulasi kan tiga huruf. Ya, sulat. Dan yang dimaksud tentunya yang mujarrad. Ya, sulati mujarrad. Sehingga ketika ada fi'il sulati mazid atau fi'il ruba'i, maka itu tidak bisa dibentuk menjadi ta'ajjub, menjadi sighah atau menjadi fi'il ta'ajjub sesuai dengan wazan tadi. Ya. Ma'af'ala ataupun af'il bi. Jadi yang dimaksud tidak bisa dibentuk ta'ajjub itu mengikuti wazan tersebut. Ya, fi'il atau kata itu tidak bisa dibentuk mengikuti wazan ta'ajjub tersebut. Af'ala, ma'af'ala, dan af'il bihi. Syarat yang kedua, fi'il itu harus sulasi. Waqad uridat siyaghun litta'ajjubi min af'alin ghairi sulafiyatin. Dan sungguh ada beberapa bentuk ta'ajjub, siyahun litta'ajjubi, ada beberapa bentuk untuk ta'ajjub ini dari fi'il-fi'il selain dari sulafi. Dari fi'il-fi'il selain sulafi, syuzuzan, secara syam, tidak mengikuti kaidah. Mislu, contoh, ma afqarani ilallahi, afqara, mengikuti wazan af'ala, ma af'ala, ma afqara. Tetapi fi'il afqara ini dalam bentuk ta'ajjub ini asalnya dijelaskan di sini al-fi'lu istaqara, fi'ilnya adalah istaqara. Istaqara berapa huruf? Secara keseluruhan kan khumasi, 5 huruf. Atau sulati tapi majid. Atau khumasi, 5 huruf secara keseluruhan. Sehingga dia tidak termasuk yang sulati tadi. Tetapi di sini dia bisa atau ada bentuk ta'ajubnya menjadi ma'afqara. Dan ini syad. Jadi syududan atau syad. Syad itu apa? Tidak sesuai kaidah. Menyelisihi dari kaidah. Ini. Istaqara perlu, memerlukan atau membutuhkan. Ma'afqarani ilallah. Alangkah butuhnya saya kepada Allah. Contoh yang kedua, ma aghnani 'anil nasi. Aghna, ma aghna, ma af'ala. Ini yang dibentuk mengikuti wazan ta'ajjub tersebut. Aghna. Nah, aghna ini disebutkan al-fi'lu istaghna. Fi'ilnya adalah istaghna. Istaghna berapa huruf? Secara keseluruhan ada 6 huruf atau sudasi. Dilihat jumlah huruf secara keseluruhan, 6 huruf. Kalau dirinci ya sulati mazid di apa? Salah satu ahruf. Jadi sulati mazid dengan tambahan 3 huruf. Sehingga semuanya ada 6 huruf. Sehingga apa? Sebenarnya dia tidak memenuhi syarat untuk bisa dibentuk menjadi ta'ajjub. Tetapi ternyata ini ada penggunaan bentuk ta'ajjubnya menjadi ma'arna. Ini syad. Dan yang semacam ini tidak kemudian bisa dikiaskan pada yang lain. Tidak bisa. Tetap yang lain selain dari sulafi tidak bisa dibentuk menjadi ta'ajjub sesuai dengan wazannya tadi. Adapun yang ini tadi syad. Jadi sama'i, sifatnya nanti sama'i, dengan mendengarkan dari ucapan orang Arab. Istaghna merasa cukup atau tidak butuh. Ma'afnani anin nas. Alangkah tidak butuhnya aku dari manusia. Ini jadi menunjukkan ta'ajub. Maka terjemahannya artinya juga disesuaikan untuk menunjukkan ta'ajub dalam bahasa Indonesia dengan apa? Dengan alangkah atau yang semisalnya. Contoh yang berikutnya, ma'atqahu lillahi. Alangkah bertakwanya dia kepada Allah. Ma'atqahu lillahi, alangkah bertakwanya dia kepada Allah. Atqa ini fi'il ta'ajubnya dalam sifat ta'ajub ini. Fi'ilnya adalah, fi'il asalnya adalah ittaqa. Al-fi'lu ittaqa. Ittaqa berapa ini? 5 ya. Ittaqa ta'nya tasdid. Tasdid itu 2 huruf. Sehingga semuanya ada 5 huruf atau khumasi. Contoh yang berikutnya, ma amla al ina'u ma amla al ina'a apa ya ma amla al ina'a alangkah penuhnya bejana itu, alangkah penuhnya wadah itu. Amla'a ini fi'il ta'ajubnya dalam ungkapan ta'ajub ini. Asalnya al fi'lu imtala'a, fi'il asalnya adalah imtala'a. Ini khumasi lima huruf. Tetapi ternyata ada bentuk ta'ajubnya mengikuti wazan af'ala ini. Jadi dari empat contoh ini ya, ini syad ya, tidak sesuai dengan kaidah secara umum. Dan tadi yang demikian didapati dengan sama'i, dengan mendengarkan dari ucapan orang Arab, dan tidak bisa dikiaskan pada yang lainnya ya. Yang berlaku hukumnya secara umum sebagaimana disebutkan tadi, ta'ajub itu dibentuk dari fi'il tulasi ini. Syarat yang kedua. Yang berikutnya, salisan, syarat yang ketiga. Ayyakunal fi'lu mutasarrifan. Keadaan fi'l tersebut mutasarrif. Makna mutasarrif apa? Dia bisa berubah-ubah dari fi'l madhi menjadi fi'l mudhari', menjadi fi'l amr. Ya, ini makna dari mutasarrif. Ya. Fala yusaghani minal af'alil jamidati. Maka fi'il ta'ajjub tidak bisa dibentuk dari fi'il-fi'il jamid. Makna fi'il jamid apa? Fi'il yang bukan mutasarrif, tidak bisa berubah ke bentuk yang lain, hanya ada satu bentuk saja. Misalnya di sini mislu ni'ma, bi'sa, laisa, wa asa. Ya, ini fi'il jamid. Kenapa? Karena hanya ada satu bentuk saja, yaitu bentuk madhi. Ni'ma, wa bisa, wa laisa, wa asa. Ini fi'il madhi semuanya dan hanya bentuk madhi saja. Tidak bisa atau tidak ada bentuk mudhari'nya dan juga tidak ada pula bentuk amrnya. Maka fi'il yang demikian disebut jamid. Nah, dari fi'il jamid ini tidak bisa dibentuk menjadi fi'il ta'ajjub. Yang bisa adalah fi'il yang mutasarrif, yang bisa berubah, yang ada perubahannya dari madhi, mudhari' dan amr. Ya. Ni'ma, sebaik-baik. Bi'sa, seburuk-buruk, sejelek-jelek. Kemudian laisa untuk nafiah, ya, tidak. Kemudian asa untuk apa? Ar-raja, atau kalau terjemahnya ya, barangkali atau semoga. Ini. Untuk harapan, pengharapan ya. Ini fi'il jamid. Kemudian selain itu, selain jamid yang tidak bisa dibentuk menjadi ta'ajjub, disebutkan juga di sini wala minal af'ali naqisatut tasarrufi. Dan tidak pula bisa dibentuk dari fi'il-fi'il naqisatut tasarrufi, yang kurang tasarrufnya, yang tidak sempurna perubahannya. Naqis itu kurang atau tidak sempurna, tidak lengkap ya, tasarruf perubahannya. Maksudnya apa? Dari madhi, mudhari', amr itu tidak lengkap, tidak bisa ketiga-tiganya, mungkin hanya madhi dan mudhari' saja, tidak ada amrnya. Ini naqisah tasarruf, hanya madhi dan mudhari'. Jadi pertengahan antara jamid dengan mutasarrif. Kalau jamid tadi hanya satu bentuk, ya, satu bentuk saja, madhi saja misalnya. Adapun mutasarrif itu bisa tiga bentuk, madhi, mudhari' dan amr. Kalau naqisatut tasarrufi hanya dua. Dalam hal ini madhi dan mudhari'. Mislu, contoh, kada. Fi'il kada. Kada ini fi'il madhi. Bentuk madhi. Ada bentuk mudhari'nya. Yakadu. Ya, kada yakadu. Ada bentuk mudhari'nya. tetapi tidak ada bentuk amrnya. Li'annahu la amra lahu, karena dia tidak mempunyai bentuk amr. Tidak ada bentuk fil amr dari kada. Yang ada dia hanya mempunyai bentuk maudhi, kada, dan bentuk mudhari' yakadu. Sehingga apa? Tasarrufnya, perubahannya tadi naqis atau naqisah, tidak sempurna, ada yang kurang. Nah, fi'il-fi'il yang demikian, fi'il-fi'il yang seperti ini, naqis atau tasarruf yang tidak sempurna perubahannya, ini juga tidak bisa dibentuk menjadi fi'il ta'ajjub sesuai dengan wazan ta'ajjub yang tadi. Ini syarat yang ketiga, mutasarrif. Ya. Berikutnya, rabi'an yang keempat. Ayyakuna ma'nahu qabilan littafawuti wadziyadati. Ya. Keadaan makna dari fi'il tersebut itu bisa menerima tafawut. Ya. Bisa menerima perbedaan, ya, tafawut, perbedaan, waziyadah, dan penambahan, ya. Artinya menunjukkan sesuatu yang bisa berubah, bisa berbeda, bisa bertambah, ataupun mungkin juga berkurang. Ini syaratnya dari sisi makna. Kalau syarat-syarat yang sebelumnya tadi dari sisi lafadznya atau bentuknya, sekarang dari sisi maknanya. Ya, dari sisi makna, fi'il tersebut bisa menerima perbedaan dan penambahan. Contoh, kal karomi wal bukhli, seperti al karom dan al bukhl. Al karom dermawan, al bukhl bakhil, apa, kikir. Ya, kan berbeda antara al karom dan al bukhl. Sesuatu yang berbeda, sesuatu yang satu melebihi, yang satu mengurangi. Watulu, watuli, wal qatri. Atul panjang, al qatri pendek. Berbeda. Yang satu melebihi, yang satu tidak melebihi atau berkurang. Nah, fi'il-fi'il yang dari atau fi'il-fi'il yang bermakna, yang bisa menerima makna perbedaan, penambahan atau yang semacam ini, ini nanti yang bisa dibentuk menjadi ta'ajjub. Ya. Ini. Artinya fi'il dari al-karam wa al-bukhl, karuma fi'ilnya, ya, al-karam nanti fi'ilnya karuma, al-bukhl bakhila, kemudian dibentuk menjadi bentuk ta'ajjub, ya, menjadi ma'akroma, ma'abkhala, sesuai dengan wazannya tadi, ya, akroma, abkhala. Kemudian dari atul menjadi ma'atwala, dari al-qasr menjadi ma'aqsara, ya, seperti itu. Ini wa ghairi dzalika, dan selain dari itu, ya. Jadi kata-kata atau fi'il-fi'il yang bisa menerima makna tersebut. Wa ala dzalika, dan atas dasar ini, la yusaghani min af'alin mithlu mata, tidak bisa dibentuk menjadi ta'ajjub dari fi'il-fi'il seperti mata, mati, meninggal. Ya, karena kenapa? Karena tidak ada atau tidak menerima makna tafawut ataupun ziyadah. Tidak ada pembandingnya. Mata. Kemudian faniya, rusak atau binasa. Ghariqa, tenggelam. Amiya, buta. Ini. Li'annahu la tafawuta fi syai'in minha, karena dia tidak ada perbedaan pada sesuatu darinya. Ya, tidak ada perbedaan dengan yang lain. Ya, dari fi'il-fi'il tersebut. Berbeda dengan tadi al-karam, al-bukhl, atul, al-qasr, ya, di situ ada perbedaan, ada pembandingan. Ini syarat yang keempat. Secara makna bisa menerima tafawut dan ziyadah. Khamisan yang kelima, alla yakuna al-fi'lu mabniyan lil majhuli. Ya, bahwasanya fi'il tersebut tidak dibentuk dengan bentuk majhul. Ya, jadi fi'il yang akan dibuat ta'ajub itu bukan merupakan bentuk majhul. Ya. Berarti apa? Bentuknya adalah ma'lum. Ini. Waqad syadza qauluhum, dan sungguh itu ucapan mereka adalah syadz, ya, menyelisih faedah, yakni ma akhsaral kalama. Ya, ma akhsaral kalama, ini syadz, ini tidak sesuai faedah. Faedahnya apa? Fi'il itu bisa dibentuk ta'ajub ketika bukan bentuk majhul. Tetapi di sini ada fi'il yang bentuk ta'ajub, ma'akhtara, ini asalnya dari bentuk yang majhul. Dijelaskan, li'annahu minal fi'li uhtusira. Ya, jadi ma'akhtara, akhtara di sini berasal dari fi'il uhtusira. Al-mabni'i lil-majhuli, yang merupakan bentuk majhul, yang dibentuk untuk majhul. Ini syadz, ini menyelisihi kaidah. Dan yang demikian sekali lagi adalah sama'i, mendapatkan dari mendengarkan ucapan orang Arab. Jadi kalau ada sesuatu yang syadz, dari hukum secara umum, ada sesuatu yang syadz, itu didapatkan dari sama'i, bukan qiyasi, dan tidak bisa kemudian diqiyaskan pada yang lain. Jadi hanya berlaku pada kata-kata tertentu itu saja. Ini. Ya. Uhtusira, ya, diringkas. Ya. Ma akhsara kalama, alangkah ringkasnya ucapan itu. Ya. Diringkas. Ya. Disederhanakan. Ini. Ala annaka ta'rifu, ya, anna hunaka af'alan fil arabiyyati tulazimul bina'a lil majhuli. Bahwasanya engkau mengetahui bahwa di sana dalam bahasa Arab ada fi'il-fi'il yang menetapi bentuk majhul. Engkau mengetahui bahwasanya di sana ada fi'il-fi'il dalam bahasa Arab ini yang menetapi bentuk majhul. Artinya apa? Dalam penggunaan, ya, dia selalu menggunakan bentuk yang majhul. Adanya hanya bentuk majhulnya. Ya. Tidak ada atau jarang sekali, amat jarang sekali digunakan dalam bentuk yang maklum. Ini. Jadi dia selalu menggunakan bentuk majhul. Mislu, contoh, huri'a, zuhiya, ini bentuknya majhul, ya, bentuknya majhul, selalu bentuk majhul. Ya. Huri'a bermakna bodoh, zuhiya bermakna sombong, ya, dan tadi bentuknya adalah majhul. Lalu bagaimana dengan fi'il-fi'il yang semacam ini yang selalu bentuknya majhul, tetap dengan bentuk majhul semacam ini? Fal asahhu anna sugha minha litta'ajjubi, yang sahih adalah kita membentuk dari fi'il-fi'il yang semacam ini untuk ta'ajjub, menjadi ta'ajjub. Fanaqulu, sehingga kita katakan, ma ahra'ahu, alangkah bodohnya dia, ahro'a, dari fi'il huri'a yang bentuk majhul tadi. Ma azhahu, alangkah sombongnya dia, azha, dari fi'il zuhiya yang bentuk majhul. Ini. Jadi ketika memang demikian keadaannya, fi'il-fi'il tersebut itu selalu menetapi bentuk yang majhul, maka dia bisa dibentuk menjadi ta'ajub dengan wazan tersebut. Adapun fi'il yang secara umum yang bentuknya ada maklum, ada majhul, ya, secara umumnya tadi kembali ke hukum asalnya, ya, bahwasanya yang bisa dibentuk menjadi ta'ajjub itu yang bentuk maklum saja. Jadi perhatikan masing-masing kaidah ya, sesuai dengan tempatnya. Ini secara umum demikian, kemudian ada yang syar ya, yang menyelisih kaidah tadi, kemudian ada yang dalam kondisi tertentu karena memang bentuknya itu selalu majhul, maka dia bisa dibentuk ta'ajjub. Jadi ada keadaan masing-masing yang menyebabkan hukum itu bisa berbeda ya, bukan kemudian semua sama rata secara mutlak, ataupun kemudian hukumnya asal-asalan juga tidak, tapi semuanya ada tempatnya masing-masing ya. Perhatikan ya, ini keadaan syarat itu kan perhatikan ya. Ini syarat yang kelima. Yang berikutnya, sadisan, syarat yang keenam. Ayyakunal fi'lu tamman. Fi'il tersebut adalah fi'il yang tam. Ini, keadaan fi'il tersebut itu tam. Apa makna tam? Fala yusaghani minal af'alin naqisati. Maka fi'il ta'ajjub itu tidak dibentuk ya, dari fi'il-fi'il yang naqis ya, fi'il yang naqis. Yang dimaksud di sini apa? Mithlu, kana, wa sara, wa dhalla, wa bata. Seperti kana, sara, dhalla, dan bata. Ini fi'il naqis. Makna naqis di sini maknanya apa? Ini berbeda dengan naqis yang poin ketiga tadi ya. Kalau tadi naqisnya dari sisi tasarruf, dari sisi perubahannya, dari madhi, mudhari, amr, itu naqis tasarruf. Ya. Tapi kalau naqis di sini terkait dengan kana, ini naqisnya dari sisi bahwasannya fi'il ini dia membutuhkan yang marfu' dan yang mansub. Ya, jadi kana dan beberapa saudaranya ini termasuk fi'il naqis, maknanya dia dalam kalimat nanti akan membutuhkan sesuatu yang marfu', yakni ismnya, dan yang mansub, yakni khobarnya. Nah yang demikian itu disebut dengan fi'il naqis ya. Jadi fi'il naqis dari tinjauan nahwu ini seperti ini. Fi'il itu membutuhkan yang marfu', yaitu ismnya, dan membutuhkan yang mansub, itu khobarnya. Adapun fi'il tam adalah yang dimaksud apa? Fi'il yang hanya membutuhkan yang marfu'nya saja, yakni yang menjadi fa'il dari fi'il tersebut. Ini makna dari fi'il tam. Ya. Jadi istilah naqis ya, pada nahwu semacam ini. Adapun tadi pada tasrif ya, tadi sudah dijelaskan ya, naqis tasarruf ya. Kemudian mungkin nanti ada naqis lagi pada terkait dengan huruf illah, juga ada fi'il naqis. Jadi istilahnya sama, naqis, tetapi tempat-tempatnya berbeda-beda, maka maknanya juga akan berbeda-beda. Ini ya, satu istilah digunakan dalam beberapa tempat yang berbeda-beda. Ini perhatikan. Terkait dengan di sini syarat yang keenam untuk bisa dibentuk menjadi ta'ajjub, fi'il tersebut adalah tam, yakni fi'il yang cukup membutuhkan yang marfu' saja, yakni fa'ilnya saja, untuk membentuk menjadi kalimat yang sempurna. Ya, dengan adanya fa'il yang marfu', cukup dengan itu saja, ini sudah membentuk suatu jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Ini makna dari tam. Ya, adapun yang naqis, untuk membentuk suatu jumlah yang sempurna, dia harus ada yang marfu', yaitu ismnya, dan harus ada yang mansub, yakni khobarnya. Jadi butuh dua, yang marfu' dan yang mansub, ism kana dan khobar kana. itu sehingga disebut naqis, karena butuhnya lebih banyak, menunjukkan dia itu kurang, ya. Karena disebut naqis kurang, ya, karena dia butuh lebih banyak, butuh yang marfu dan butuh yang mansub, butuh ism kana dan butuh khobar kana untuk membentuk kalimat yang sempurna. Tetapi kalau fi'il yang selain dari itu, keumumannya dia cukup membutuhkan fa'il, cukup hanya membutuhkan yang marfu saja, ini sudah menjadikan kalimat yang sempurna. Butuhnya sedikit, berarti dia lebih sempurna. Ini tentang istilah ini, ya, semacam ini. Dan yang bisa dibentuk menjadi ta'ajub adalah yang tam ini. Adapun yang naqis seperti kana dan beberapa saudaranya ini tidak bisa dibentuk menjadi ta'ajub. Yang berikutnya, sabian syarat yang ketujuh, ayyakuna musbatan. Keadaan fi'il tersebut musbat. Artinya apa? Tidak ada nafinya. Fi'il tersebut tidak ada nafinya. Jadi musbat. Ini. Saminan syarat yang ke-8. Alla yakuna al-wasfu minhu ala af'ala fa'la'a. Ya. Bahwasanya sifat dari fi'il tersebut itu tidak mengikuti wazan af'alu fa'la'u. Sifat dari fi'il tersebut tidak mengikuti wazan af'alu untuk yang mudzakkar dan fa'la'u untuk yang muannats. Ya. Fala yusaghani min arija hawira khadira. Sehingga tidak bisa dibentuk menjadi ta'ajub dari fi'il arija, hawira, dan khabira. Kenapa? Karena fi'il-fi'il ini bentuk sifatnya, ya, sifat musyabbahah, ya, ini mengikuti wazan af'alu dan fa'la'u. Af'alu untuk mudzakkar, fa'la'u untuk mu'annas. Dari fi'il arija sifatnya menjadi a'roju, mu'anafnya menjadi arja'u, hawira menjadi ahwaru, mu'anafnya menjadi hawra'u, khabira sifatnya menjadi akhbaru, mu'anafnya khabra'u. Jadi mengikuti wazan af'alu, fa'la'u. Af'alu untuk yang mudzakkar, fa'la'u untuk yang mu'annats. Ya, sifat-sifat yang bentuknya seperti ini, ya, fi'ilnya tidak bisa dibentuk menjadi ta'ajjub. Adapun selain dari itu, berarti bisa. Seperti misalkan tadi apa? Karuma, fi'ilnya karuma, sifatnya menjadi karimun. Kemudian bakhila menjadi bakhilun. Dari atul, tola menjadi tawilun. Dari qasira menjadi qasirun. Artinya tidak mengikuti bentuk af'alu ini, sehingga bisa dibentuk ta'ajub dari yang selain itu. Ma akrama, ma aswala, dan seterusnya. Tetapi kalau ini tidak bisa, ya, tidak bisa ma'ahroja misalkan, atau ma'ahwara, atau ma'ahbora, tidak bisa. Ya, ini. Arija pincang, ya. A'roja arja'u yang pincang. Hawira bermata jelita, yang putih itu sangat putih. Bagian mata yang putih, ya, itu sangat putih. Yang hitam sangat hitam. Itu hawira. Apa bahasa Indonesianya? Jelita. Ya. Atau mungkin kurang pas, ya. Tapi mungkin bisa mewakili. tapi dalam bahasa Arab maknanya seperti itu. Hawira itu yang matanya, bagian mata putih itu sangat putih, yang hitam sangat hitam, itu hawira. Nah, untuk yang laki-laki, kalau ada orang laki-laki semacam itu, dia ahwaru. Kalau ada perempuan semacam itu, ya haura'u. Ya. Kemudian khabira, hijau, ya, akhbaru, yang hijau untuk laki-laki, khatra'u, yang hijau untuk perempuan. Ini. Baik. Ini syarat-syarat ta'ajjub. Dan ini ada 8 syarat ya yang disebutkan di sini. Ini syarat yang terakhir, yang ke-8. Ini semua syarat-syarat fi'il bisa dibentuk menjadi ta'ajjub. Dan ini semua harus terpenuhi, ke-8 syarat ini, ke semua syarat ini, untuk bisa dibentuk menjadi ta'ajjub. Artinya apa? Kalau satu syarat tidak terpenuhi dari syarat-syarat ini, maka fi'il tersebut tidak bisa dibentuk menjadi ta'ajjub. Jadi harus terpenuhi semuanya syarat-syarat ini. Ya. Ada 8 syarat. Yang pertama fi'il, yang kedua fi'ilnya sulati, yang ketiga fi'ilnya mutasarrif, ya, yang keempat qabilan lit tafawut, ya, maknanya bisa menerima perbedaan dan tambahannya, tafawut wa ziyadah. Yang kelima mabni lil ma'lum, ya, bentuk yang ma'lum. Yang keenam fi'ilnya tam. Yang ketujuh musbat. Yang ke-8 ya, sifat tersebut tidak mengikuti wazan af'alu fa'la'u. Ada yang ditanyakan dari ini? Iya, jadi untuk sifat yang mengikuti wazan af'alu dan mu'annatsnya fa'la'u, ini terkait dengan warna dan aib. Seperti arija, itu kan satu aib, satu cacat. Ya. Ataupun amiya, ya, buta. Ya. A' nanti menjadi a'ma, amiya, awira. Awira apa? Sebelah sebelah. Kalau itu mendapatkan sifat dajjal, ya, salah satu sifatnya apa? Awira. A'waru. Apaan? A'waru. Itu dari fi'il awira, buta sebelah matanya. Kalau buta kedua-duanya itu amiya. Berbeda dalam bahasa Arab. Amiya itu buta keduanya, kalau salah satu hanya awira. Kemudian tadi dibentuk sifat menjadi akma. Mu'anasnya apa? Amya'u. Kemudian akwaru, ya. Dari awira tadi menjadi akwaru. Aura'u. Ini fi'ilnya amya, awira. Ini sifatnya tadi, sifat musyabbah tadi. Tapi kalau hawira itu bukan cacat ya. Jelita tadi, mata jelita itu ya, tetapi memang ya bukan orang, maksudnya bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang kurang, tapi sesuatu yang lebih. Iya. Ya nanti bisa penilainya masing-masing ya. Gitu. Tapi memang ini untuk hawira memang bukan aib. Bukan sesuatu yang menunjukkan kekurangan, tapi justru ini suatu kelebihan. Dan ini menjadi sifat, ya, sebagai tambahan ya, menjadi sifat bagi apa? Bidadari di jannah. Ya, dengan lafaz apa? Hurin ain. Hur. Hurin ain. Hurun ain, ya, sesuai dengan i'rabnya ya. Dalam ayat itu banyak disebutkan beberapa tempat. I'rabnya sesuaikan ya dalam ayat-ayatnya. Tapi lafadznya ini hurul ain, hur itu dari hawira ini. Ini jamaknya ya, hur. Jadi ain mata ya. Jadi yang tadi matanya jelita, yang putih sangat putih, yang hitam sangat hitam. Menunjukkan apa? Saking sangat cantiknya. Ini hanya matanya saja baru seperti itu. Ya, jadi untuk hawira yang jelas di sini terkait dengan ini, hawira ini tidak menunjukkan aib, justru menunjukkan sifat yang apa? Sangat indah, sangat bagus sekali. Tapi untuk yang lainnya seperti tadi arija, amia, awira ataupun yang semisalnya itu aib. Kalau khadira itu warna. Ada lagi yang ditanyakan? Baik. Itu suatu fi'il ya, bisa dibentuk menjadi fi'il ta'ajjub, bentuk ta'ajjub ketika terpenuhi syarat-syarat ini semuanya. Lalu bagaimana kalau ada fi'il yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut? Mungkin hanya satu syarat tidak terpenuhi. Lalu bagaimana untuk membentuk ta'ajjub atau untuk menyatakan ta'ajjub? Kalau secara lafaz bentuknya yang bisa dibentuk mengikuti wazan ta'ajjub, yakni af'ala dan af'il, sesuai tadi yang disebutkan di awal ya, ada dua sifat, ma'af'ala dan af'il bihi ya, ini. Jadi secara lafaz fi'il yang bisa dibentuk menjadi fi'il ta'ajjub ini mengikuti bentuk af'ala dan af'il itu ketika memenuhi syarat-syarat ini tadi, maka fi'il tersebut bisa dibentuk menjadi ta'ajjub dengan wazan ini, af'ala ataupun af'il ya, lafaz fi'ilnya ya, seperti karuma tadi memenuhi syarat-syarat semuanya, karuma ataupun bakhila ataupun tadi tola kasira, ini memenuhi syarat-syarat semuanya, maka dia bisa dibentuk lafadznya ya, menjadi fi'il ta'ajjub dengan kedua wazan ini, menjadi ma akroma, ma abkhala, ma atwala, ma aqsara, atau yang kedua menjadi akrim bihi, abkhil bihi, atwil bihi, aqsir bihi, karena memenuhi syarat kesemuanya. Jadi lafadznya atau sifatnya menjadi ta'ajub dengan dua wazan tadi, maknanya juga ta'ajub ya, sesuai dengan sifatnya tadi. Lalu kalau fi'il-fi'il yang lain yang tidak memenuhi syarat bagaimana ya, secara umum ya, nanti lafadz fi'il tersebut yang tidak memenuhi syarat tidak bisa dibentuk dengan fi'il ta'ajub dengan dua wazan tadi, af'ala dan af'il. Pada lafaz fi'ilnya tidak bisa dibentuk menjadi ta'ajjub dengan dua wazan, af'ala ataupun af'il. Tetapi bisa digunakan dalam penggunaan sighah ta'ajjub, dalam penggunaan ungkapan untuk ta'ajjub dengan beberapa cara. Ya, dengan beberapa cara. Dan tentunya tadi tidak kemudian fi'il itu dibentuk menjadi fi'il ta'ajjub dengan af'ala atau af'il, tetapi dengan cara yang lain. Ya. Adapun insyaAllah penjelasannya, itu kelanjutan dari penjelasan ini ya. Disebutkan di sini, ya, untuk pengantarnya dulu ya. فإذا كان الفعل غير مستوف للشروط السابقة jika fi'il itu tidak memenuhi syarat, غير مستوف tidak sempurna ya, tidak memenuhi syarat yang sempurna li syurutil sabiqati, pada syarat-syarat yang sebelumnya tadi. Fa innana nasuhu ta'ajjuba minhu 'ala an-nahwi tali, maka sungguh kita membentuk ta'ajjub dengan cara sebagai berikut. Kita bentuk ta'ajjub dari fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat tadi dengan cara-cara sebagai berikut. Itu akan dijelaskan, ada beberapa cara di sini. Dan Allah kuminkum, karena waktu ya, untuk penjelasan lebih lanjut insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang tentang cara-cara ini. Mungkin bisa dibaca dulu kalau mau dipelajari dulu, mungkin nanti bisa lebih memudahkan dalam kita membahas bersama-sama insyaallah taala. Dulu ya untuk pagi ini, wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.